Spesial tembang request tadi apa, Mas? Oleh-oleh, oke, nanti ditunggu. Joget lagi ya. Ada kan derita. Masya Allah, kasamu terus senari.